tak mampu mencuci. Tulisan dosa, dosamu di hati. Catatan noda yang berkarat ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Mampu